Kuntu inda Sa'id ibni Jubair faqala. Kata Husain ibni Abdurrahman, dulu aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Beliau berkata, Husain bin Abdurrahman ini barakahikum, beliau merupakan tabi'ut tabi'in, murid para tabi'in, berarti masuk dalam generasi yang ketiga yang mendapatkan keutamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam dia bersabda dalam hadis, khairun nas qarni tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada generasiku, yakni para sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya disebut tabi'in, muridnya para sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian tabi'ut tabi'in, pengikut tabi'in, berarti muridnya para tabi'in. Husain bin Abdurrahman ini barakallahu'alaikum, beliau muridnya tabi'in. Nanti akan disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya. Kemudian Sa'id bin Jubair di sini barakallahu'alaikum, beliau merupakan salah satu dari murid sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Sa'id bin Jubair ini merupakan salah satu ulama pembesar, ya, tabi'in yang dibunuh oleh Al-Hajjaj, ya, Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Kata Sa'id bin Jubair, ayyukum ra'al kawkaba alladhi infaddal barihah. Ayyukum ra'al kawkaba, siapa yang kemarin, ya, kemarin lusa melihat bintang yang jatuh. Barakabikum. Jadi bintang jatuh, ya, barakabikum, itu benar adanya. Bintang, barakabikum, itu memiliki 3 fungsi. Dan 3 fungsi ini disebutkan dalam Al-Quran. Di antara fungsinya, barakabikum, fungsi yang pertama, bintang berfungsi sebagai penunjuk arah di kegelapan malam. Baik penunjuk arah di daratan maupun di lautan. Sebagaimana disebutkan dalilnya dalam surat Al-An'am ayat ke-97. Al-An'am ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakum an-nujum litahtadu biha." Dialah Allah yang menciptakan bintang-bintang agar kalian, ya, mengambil petunjuk sebagai arah, ya, dengan bintang-bintang tersebut. Fi dhulumatil barri wal bahr, di kegelapan barakallahu'alaikum malam, baik di daratan maupun di lautan. Barakallahu'alaikum, terkadang nelayan mengetahui, oh, utara sebelah sana, timur sebelah sana. Barakallahu'alaikum, kalau siang mudah insya Allah ketika ada matahari. Barakallahu. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai hiasan langit. Dan fungsi yang ketiga adalah sebagai alat untuk melempar setan yang mencoba untuk mencuri berita langit yang diutus oleh para dukun. Dalilnya adalah surat Al-Mulk ayat kelima. Fungsi yang kedua dan ketiga ini terdapat dalam surat Al-Mulk ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih." Dan sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menghiasi dunia, langit-langit dunia dengan bintang-bintang yang dekat. "Wa ja'alnaaha rujuman lis-syayatin wa a'tadna lahum 'adzaabas sa'ir." Dan kami menjadikan bintang-bintang itu sebagai alat untuk melempar setan. Dan kami telah menyediakan untuk setan azab dari neraka sa'ir. Barakallahu'alaikum. Jadi, yang disebutkan dalam hadis ini, ya, Sa'id bin Jubair bertanya kepada teman-temannya yang ada di waktu itu, "Ayyukum ra'al kawkab alladhi inqaddal barihah?" Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh kemarin lusa? Barakallahu fikum. Bisa jadi, ya, ketika itu adalah barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala melempar setan yang hendak mencuri berita di langit. Fakultu, maka aku katakan, kata Husain ibn Abdurrahman, "Ana, saya yang melihat." Summa kultu, kemudian aku katakan, ya, kata Husain bin Abdurrahman, "Ama inni lam akun fi sholatin walakinni ludiyatu." Adapun aku, ketika itu aku tidak, ya, berada dalam keadaan mengerjakan sholat. Jadi melihatnya itu tidak dalam keadaan melihat dalam mengerjakan sholat. "Walakinni ludiyatu." Akan tetapi ketika itu aku disengat. Ludiq itu barakakikum, yakni disengat, ya, oleh hewan sehingga dengan racunnya dia merasa sakit. Qala, maka Sa'id bin Jubair berkata, "Fama sona'ta?" Lalu apa yang kamu lakukan ketika kamu disengat? "Qultu," maka aku katakan, kata Husain ibn Abdurrahman, "Irtaqaitu." Aku mencari orang supaya orang tersebut meruqyah diriku. Qala, maka Sa'id bin Jubair sedikit terheran, bertanya, "Fama hamalaka ala dzalik?" Apa yang mendorong kamu untuk melakukan demikian? Kok meminta ruqyah? Qultu, maka aku katakan, kata Husain ibn Abdurrahman, "Haditsun haddatsanahu asy-Sya'bi." Karena ada sebuah hadis yang disampaikan kepada kami oleh Al-Imam Asy-Sya'bi. Qala, maka Sa'id bin Jubair bertanya, "Wa ma haddatsakum?" apa yang disampaikan oleh Asy'abi kepada kalian? Qultu, maka aku katakan, haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb annahu qala, telah menceritakan kepada kami dari Buraidah ibn al-Husayb bahwasanya beliau berkata, la ruqyata illa min ainin aw humah, tidak ada ruqyah, berarti ruqyah itu tidak boleh kecuali min ainin, karena terkena ain, pandangan hasad yang menyebabkan seseorang sakit, baik yang dipandang itu anak kecil maupun dewasa. Kalau ada orang hasad memandang dia terus, si A hasad kepada si B, si A ini dengan pandangan hasadnya memandang si B terus menerus, maka si B ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa terkena ain. Ya, dia sakit-sakitan. Barakallahu fikum. Dan lain-lain. Au humatin, atau dikarenakan ruqyah itu dikecualikan untuk humah. Ya, terkena sengatan hewan. Ular berbisa, kalajengking, ya, atau yang lain-lain. Barakallahu fikum. Qala, maka ketika Sa'id bin Jubair mendengarkan, ya, jawabannya Husain ibn Abdurrahman, barakallahu fikum, alasan apa yang menyebabkan dia kok minta ruqyah kepada orang lain? Ternyata dengan dalil la ruqyata illa min ainin aw humah, tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau karena sengatan hewan berbisa. Qala, maka Sa'id bin Jubair menyatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'a, sungguh bagus orang yang mengerjakan sesuatu sampai sesuai dengan apa yang dia dengar. Berarti sungguh bagus. Ya wes, tidak apa-apa. Orang yang melakukan sesuatu karena ada dalilnya. Barakallahu. Walakin, kata Sa'id bin Jubair, akan tetapi, haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada kami sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau bersabda, kalau, barakallahu fikum, pendapatnya Husain bin Abdurrahman berpendapat tidak mengapa minta ruqyah, tapi ruqyahnya, barakallahu fikum, ada sebabnya itu. Tidak sembarangan. Namun Sa'id bin Jubair membawakan sebuah hadis Ibnu Abbas, ya, dari Nabi alaihi salatu wassalam, barakallahu fikum, untuk menyampaikan, ya, bahwasanya apa yang beliau ketahui. Kata Sa'id bin Jubair yang menceritakan dari Ibnu Abbas, ya, bahwasanya Nabi beliau bersabda, uridat alayyal umam faraaitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulan wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Kata Nabi, ditampakkan kepadaku, ya, ini ketika Nabi Isra, barakallahu fikum, Mi'raj, ya, beliau Mi'raj, ditampakkan kepadaku, ya, sebuah umat maka aku melihat ada seorang nabi yang bersama dengan sekelompok orang. Sekelompok orang berakafikum, ya, tidak lebih dari 10. Ya, antara, ya mungkin antara 1 sampai 9, bilangan 9. Mungkin satu kelompok, ya, ada berapa orang, dua kelompok, ada kelompok kedua, ada berapa orang. Barakallahu'alaikum. Wannabiyya wa ma'ahur rajulu wa rajulan, dan aku melihat seorang nabi, dia bersama dengan satu orang atau dua orang. Pengikutnya itu hanya satu atau dua. Wannabiyya wa laisa ma'ahu ahad, dan aku melihat seorang nabi yang tidak ada bersama dia seorang pun yang mengikutinya. Semua kaumnya menolak dakwahnya. Id ruhi ali sawadun azim, fadhanantu annahum ummati. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sebuah kelompok yang besar. Aku menduga itu adalah umatku. Faqilali, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Ini adalah Musa dan kaumnya. Berarti bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fanazartu fa idza sawadun azim. Faqila li hadhihi ummatuk wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala 'adzab. Maka dikatakan kepadaku, barakakum, ketika aku melihat ada sekelompok orang yang jumlahnya amat besar, dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu wahai Muhammad. Pada umat tersebut ada 70.000 orang. Barakallahu'alaikum. Yang mereka masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan hadisnya yang disampaikan, yang didengar dari Nabi, "Tsumma nahada wa dakhala manzilahu." Kemudian setelah mengucapkan, menyampaikan demikian bahwasanya ini adalah umatmu, padanya ada 70.000 orang yang mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka setelah itu Nabi bangkit, berdiri lalu masuk ke dalam rumahnya. Fakhadun nasu fi ulaik. Lalu manusia khodo. Khodo ini tabahas, saling membahas. Siapa kira-kira, ya, 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, kiri-kirinya bagaimana? Faqala ba'duhum, kata Ibnu Abbas, sebagian mereka ada yang mengatakan, fala'allahum alladzina sabihu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebagian para sahabat menduga, berpendapat, bisa jadi yang masuk dalam golongan 70.000 orang tersebut adalah mereka yang senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sahabat-sahabat beliau. Wa qala ba'duhum, Dan sebagiannya yang lain menyatakan fala allahum alladzina wulidu fil islam falam yusyriku billahi syai'a wa zakaru asya'a. Sementara yang lainnya berpendapat bisa jadi mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan barakawikum sudah memeluk Islam. Ya. Dan tidak pernah berbuat syirik sedikit pun sebelumnya. Berarti masuk Islam pun dari sebelum balik sudah mengamalkan Islam. Ya. Kemudian para sahabat menyebutkan yang lain-lain. Ciri-ciri yang lain. Kalau seperti ini barakallikum, maka banyak para sahabat yang tidak dapat keutamaan ini karena banyak para sahabat yang mereka sempat berbuat syirik sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menjadi nabi dan rasul. Barakallikum. Fa kharaja Rasulullah alaihi salatu wasallam fa akhbaruhu. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau keluar dari rumahnya lalu mengkhabarkan, memberikan jawaban kepada mereka. Faqala, Nabi menjawab memberikan penjelasan kepada mereka, siapa mereka? Humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang minta tidak meminta ruqyah. Ini yang pertama. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah. Wala yaktawun. Dan mereka-mereka yang tidak minta kai. Ya, pengobatan secara kai, yakni kauterisasi. Ya, yakni pengobatan barakafikum menghentikan pendarahan. Misalkan ada orang ya luka kemudian mengalami pendarahan, maka pengobatan kai itu menghentikan pendarahan dengan barakafikum besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan. Ya, barakafikum. Wala yatatayyarun. Yang ketiga, mereka yang tidak berbuat tatayur. Tatayur itu menebak nasib dengan burung. Ini zaman itu dengan burung. Ketika mereka hendak safar, ya, ngambil seekor burung dilepaskan. Kalau burungnya terbang ke kanan, oh berarti nasibnya baik, ya wis jalan safar. Kalau terbang ke kiri, oh berarti nasibnya jelek, ya ditunda. Dan lain-lain. Ada juga yang beranggapan kalau ada burung gagak hinggap di atas rumah seorang berarti nanti akan begini dan begitu, mendapatkan musibah ini dan itu. Bertatayur. Ya, menganggap sial, ya, berkafikum, atau menebak nasib dengan seekor burung atau yang lainnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan sifat yang keempat adalah mereka yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh urusannya. Ketika Nabi menjelaskan demikian, ciri-ciri orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, barakallikum, yang pertama tidak minta ruqyah, yang kedua tidak melakukan kai, pengobatan dengan kai, yang ketiga tidak melakukan tatoyur, yang keempat dia senantiasa bertawakal kepada Allah dalam segala urusannya. Faqama Ukasyah ibnu Mihson. Maka ketika itu Ukasyah bin Mihson berdiri. Faqala. Kemudian Ukasyah, ya, berkata kepada Nabi, "Uda'ullah ayyaja'alani minhum." Wahai Nabi, doakanlah kepada Allah supaya Dia Allah menjadikan aku termasuk dari golongan mereka. Qala, maka Nabi menjawab, "Anta minhum." Kamu wahai Ukasyah masuk dalam golongan mereka. Tsumma qama rajulun akhar. Kemudian ada laki-laki yang lain berdiri tidak mau kalah. Faqala, dia juga mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Ukasyah ibnu Mihson. Uda'ullaha ayyaja'alani minhum, wahai Nabi. Doakanlah juga kepada Allah supaya Dia Allah menjadikan aku termasuk dari golongan mereka. Faqala, maka Nabi menjawab, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah mendahului kamu. Dan ini barakallahu'alaikum banyak makna. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Tayyib, ada sedikit faedah dari hadis ini. Yang pertama tadi, yang pertama adalah apa yang disebutkan tadi tentang fungsi bintang. Barakallahu fikum. Sebagai ya, penunjuk arah baik di daratan maupun di lautan. Dalilnya surat Al-An'am ayat ke-97. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai hiasan langit. Dan fungsi yang ketiga adalah sebagai alat untuk melempar setan yang mencoba untuk mencuri berita langit. Barakallahu. Dalilnya surat Al-Mulk ayat ke-5. Faedah yang kedua, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Yang kedua adalah hukum minta ruqyah. Para ulama berbeda pendapat. Barakallahu fikum. Sejauh yang saya ketahui, wallahu ta'ala bisawab, pendapat yang pertama ya, tidak boleh. Minta ruqyah tidak boleh. Karena mengurangi ketawakalan. Kalau pendapat yang kedua boleh, namun sebaiknya dihindari, dikarenakan orang yang minta ruqyah, walaupun bacaan yang dibaca ini adalah Al-Quran atau doa-doa ruqyah, bacaan-bacaan ruqyah, maka dia tidak mendapatkan ya kuota masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Walaupun bisa jadi nanti masuk surga, tapi dia tidak dapat kuotanya. Barakallahu fikum. Kalau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat ahsan atau afdol tarkuhu. Yang afdol adalah meninggalkannya. Karena mengurangi ketawakalan dan barakallahu fikum tidak mendapatkan keutamaan ya masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Namun apabila ada orang yang datang kepada seseorang yang sakit, si A sakit, si B mendatangi si A. Si A tidak minta ruqyah, namun si B ini ya langsung meruqyah dan si A tidak menolak, dia diam saja, maka ini tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa, ya. Barakallahu fikum. Dan masih ada kesempatan untuk mendapatkan kuota. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, tidak perlu membuka praktek-praktek ruqyah. Tidak perlu. Ya, ada orang sakit, ini sakit, itu. Barakallahu fikum. maka hendaknya dia meruqyah dirinya sendiri. Segala penyakit itu bisa diruqyah dengan Al-Quran. Surat apa yang dipakai? Kalau ada dalilnya adalah Al-Fatihah atau doa-doa yang disebutkan dalam hadis. Namun seluruh ayat Al-Quran yang ada dalam surat masing-masing itu bisa dipakai untuk ruqyah. Kok ternyata bertepatan membaca surat tentang wudu, ayat tentang wudu misalkan dipakai untuk ruqyah, niatnya untuk meruqyah, tidak mengapa. Dan ruqyah dengan Al-Quran itu untuk segala penyakit. Penyakit jasmani, terkhusus penyakit hati. Ketika penyakit hati, barakallahu'alaikum, dengki, hasad, ya, kekufuran, macam-macam. Maka dia membaca Al-Quran, apalagi mengetahui maknanya dan mentadaburinya, membaca tafsirnya, lalu mengamalkan. Maka ini cepat sembuh. Barakallahu'alaikum. Kalau ada orang membuka praktek-praktek ruqyah, maka barakallahu'alaikum, ini disayangkan. Bisa mengurangi ya kesempatan orang lain untuk mendapatkan kuota. Dia minta ruqyah. Terkena hadis ini. Barakallahu'alaikum. La yastarkun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah. Barakallahu'alaikum. Maka jangan membuka praktek ruqyah. Barakallahu'alaikum. Para sahabat, para salaf, bahkan para ulama, sampai saat ini mereka tidak membuka praktek ruqyah. Kalau ada yang sakit, diajari. Bisa baca Al-Quran? Bisa. Baca surat Al-Fatihah. Bisa baca Al-Quran? Bisa. Baca doa ruqyah ini. Begitu, dia membaca sendiri. Dan itu afdol. Karena barakallahu fikum masuk dalam makna dia itu bertawakal kepada Allah. Di antara ciri-ciri orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tidak bergantung pada orang lain. Barakallahu fikum. Dan di antara cara selain dengan dia itu meruqyah adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ada orang kesurupan. Ya. Dia diruqyah hilang sedikit demi sedikit jinnya. Namun masih ada. Maka hendaknya dia itu barakallahu fikum memperdalam ilmu agama dan juga memperbagus ibadahnya serta membentengi diri dengan zikir-zikir ya atau membaca Al-Qur'an. Ketika ada orang masih ada sisa-sisa jin yang masuk ke dalam dirinya, mungkin karena dulunya ya mengikuti bela diri yang ada tenaga dalamnya atau bela diri yang sesat, atau dia melakukan praktek-praktek kesyirikan perdukunan yang kemudian selalu berinteraksi dengan jin. Kalau dia hadir taklim, jinnya itu kepanasan. Lama-kelamaan tidak betah pada dirinya dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan hilang. Tapi kalau buka praktek ruqyah, ya, kumpul laki perempuan, barakallahu'alaikum, bagaimana mau jinnya lari? Ya. Pak ustadznya ngeruqyah perempuan langsung tanpa hijab juga. Barakallahu'alaikum. Kadang, oh iya, enggak boleh megang begini. Enggak boleh dipegang karena bukan mahramnya. Maka pakai bolpen. Itu juga tidak ada sunnahnya. Dan meruqyah itu, barakallahu'alaikum, tidak ada tuntunannya seperti menjadikan pedang, menjadikan Al-Quran sebagai pedang. Misalkan dia mengambil Al-Quran. Ayo keluar kamu. Kalau kamu tidak keluar, saya sembelih dengan Al-Quran ini. Dia tidak mau, jinnya berontak dan dia bicara jinnya. Lalu disembelih dengan Al-Quran tadi. Bismillah disembelih gitu. Lalu teriak, ya itu bohong, rata-rata bohong. Cara-cara yang tidak syar'i itu jinnya itu selalu membohongi dan nanti akan kembali lagi. Setelah acara rukyah, selfie bareng-bareng, ya, ustad-ustadnya, masya Allah, ya, tertawa setannya, barakallahu'alaikum. Maka acara yang benar itu, ya, kalau kita melihat para sahabat, ya, kurang apanya, sebelum Nabi diutus, banyak para sahabat, kaum muslimin ketika itu, yang sebelum masuk Islam, kedukun, barakallahu'alaikum. Ada juga yang meyakini itu, melakukan ini, melakukan itu. Ya, barakallahu'alaikum. Namun dengan mempelajari tauhid, memperdalam tauhid, jinnya takut dan tidak berani. Oleh karena itu, kalau ada keluarga kita yang kesurupan, kadang kesurupan itu ya setengah sadar, setengah tidak. Terkadang tidak sadar sama sekali. Kalau tidak sadar sama sekali, maka kita ruqyah. Tapi kalau dia setengah sadar, setengah tidak, minta ruqyah, dinasihati dulu, agar suruh membaca. Membaca sendiri. Biar dia, barakallahu'alaikum, diharapkan mendapatkan kuota ini. Kalau ternyata dia tidak mampu, tidak sanggup, ya sudah. Ya, maka barakallahu'alaikum, masuk dalam hadis, manistato aminkum an yanfa'a akhahu fal yaf'al. Barang siapa yang di antara kalian mampu memberikan kemanfaatan pada orang lain dengan sesuatu, maka berilah manfaat. Ketika itu ya sudah, ruqyah. Ketika sudah enak, diberitahu. Jin bisa datang lagi kalau kamu dalam keadaan, pertama selalu berbuat dosa. Yang kedua, kamu tidak ada benteng. Sholat aja enggak, wudu apalagi enggak pernah. Zikir juga enggak, baca Al-Quran juga tidak. Selalu ke tempat maksiat, setan bisa datang lagi. Gitu, diberitahu. Nah, dan kamu harus taklim. Datang ke majelis ilmu. Dan perlu diketahui, barakallahu'alaikum, bahwasanya musuh terbesar iblis dan bala tentaranya adalah thullabul ilmu. Para penuntut ilmu. Bukan thullabul dunya, para pencari dunia, bukan. Tapi para penuntut ilmu. Karena para penuntut ilmu syar'i merekalah yang akan memerangi iblis. Iblis tidak bisa diperangi dengan senjata. Mau diperangi bagaimana enggak kelihatan. Ditembak kena temannya. Barakallahu'alaikum. Tapi dengan agama. Barakallahu'alaikum. Seperti itu keadaannya. Jadi melatih diri juga ya untuk kita. Kita juga belajar ya bisa meruqyah. Ahlu sunnah gak bisa meruqyah. Jangan kalah. Ya, kelompok-kelompok yang lain selain ahlu sunnah mereka berlomba-lomba supaya bisa meruqyah. Walaupun kadang ditertawai sama jinnya. Bacaanmu salah. Dan ini terjadi. Barakallahu'alaikum. Maka kita harus bisa meruqyah. Meruqyah diri sendiri. Ya, mungkin meruqyah orang lain yang dibutuhkan ketika itu. Tapi kalau ada minta ruqyah, diberitahu hukumnya. Ya, diberitahu hukumnya. Terkadang ya, rata-rata yang sudah ketagihan minta ruqyah, mereka tidak mau. Dan inilah ya kurangnya tawakalnya mereka. Barakallahu. Dan ruqyah itu dalam Islam, selama Al-Quran yang dipakai dan juga doa-doa dalam hadis, maka itu tidak mengapa. Sebagaimana sabda Nabi, la ba'sa birruqyah ma lam takun syirkan. Tidak mengapa meruqyah. Tidak mengapa ruqyah. Selama ruqyah tersebut tidak mengandung kesyirikan. Adapun hadis yang lain, innar ruqa wat tama'im wat tiwalah syirkun. Adapun ruqyah, ruqa jamak dari ruqyah. Ruqyah di sini yang disebutkan adalah syirik adalah ruqyah yang di situ barakafikum mengandung kesyirikan dan tidak diketahui maknanya. Seperti ada tulisan alif alif alif alif, ba ba ba, miring miring, jim jim dibalik, kemudian dibuntal, diikat dengan benang, ya, ditulis di barakafikum kertas atau di kain, kemudian masukkan gelas diminum, atau ditaruh di atas pintunya atau dibawa dalam dompetnya. Ternyata orang seperti ini, ya, dia itu kalau di ruqyah ada jinnya. Ya, ada jinnya. Barakakum, dan ini kita tahu karena berdasarkan pengalaman. Barakakum. Dan kita harus berani meruqyah orang ketika kita butuh. Ketika meruqyah, orangnya kok marah. Ya, bawa golok atau bawa apa, jangan lari. Terus dibacain. Ya, dibacakan. Barakahikum. Karena kalau seseorang itu berani dengan jin, barakahikum, dengan bacaan ruqyahnya, maka jin akan mengecil seperti lalat. Kalau ternyata kita takut, maka jinnya membesar, sangat membesar, seperti raksasa. Maka harus berani, barakahikum. Ya, ahlu sunnah harus berani. Kemudian barakahikum, faedah yang berikutnya. Faedah yang berikutnya, adalah sebab ruqyah. Sebab ruqyah adalah dikarenakan ain, pandangan mata dari seseorang kepada orang lain karena hasad atau karena takjub namun tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ini. Terutama ikhwan-ikhwan yang punya anak kecil. Terkadang ada orang lain sangat takjub dengan anaknya, lucu, ya, gemesin, dia takjub, tapi orangnya tadi tidak mengucapkan subhanallah, masya Allah gantengnya, maka bisa kena ain. Kalau udah kena ain, sering rewel terus, tidak mau makan, maka barakatuhikum dibacakan Al-Quran. Atau diantara sebab ruqyah adalah adanya humah. Karena sengatan hewan berbisa. Baik ular. Barakalikum. Pernah ada kejadian dulu di Pondok Al-Bayyinah. Ada ikhwan, santri, sengat ular. Bahwa alam berbisa atau tidak. Karena tahu hadis ini dibacakan ruqyah. Alhamdulillah sembuh tanpa pergi ke dokter. Tapi kalau kita berkomitmen mungkin khawatir, dan khawatir itu adalah perkara yang tabiat. Gigitan ular kobra misalkan, titiknya 3, atas 2, 1 yang di bawah, berarti di antara ciri-ciri gigitan berbisa. Ya, maka kita juga meruqyah dan mungkin juga mengikat, ya, menutup sebagian aliran darah, kemudian dibawa ke dokter. Barakatuhikum. Bisa jadi di tengah perjalanan sudah sembuh. Atau juga kala jengking, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ketika para sahabat dalam sebuah safar melewati sebuah kampung, ternyata di kampung tersebut tidak menjamu para sahabat yang ada. Lalu beberapa hari kemudian, Sayyidul Hayya, kepala desa itu tersengat, ya, kala jengking. Lalu meminta obat kepada para sahabat. Para sahabat menyatakan, kami bisa mengobati, tapi ya hendaknya ada imbalan. Atau intinya berkah hukum diberi imbalan. Akhirnya diberi imbalan satu ekor kambing. Kemudian dibacakan Al-Fatihah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala hilang. Ya, rasa sakitnya seakan-akan tidak pernah disengat oleh kalajengking tersebut. Barakallahu. Dan ruqyah juga bisa dikarenakan gangguan syaitan, kesurupan, atau karena penyakit yang lain, ya, sakit jantung, kanker, semuanya, maka diruqyah sambil berobat herbal atau kepada dokter. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya. Faedah yang berikutnya adalah wajibnya mengikuti dalil. Wajibnya mengikuti dalil yang ada dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, Husain bin Abdurrahman dipuji oleh Sa'id bin Jubair, ya, bahwasanya tindakan Husain bin Abdurrahman ini bagus dikarenakan dia mengamalkan dari sesuatu yang dia dapat. Nah, yang didapat ini barakallahu fikum adalah ucapannya barakallahu fikum Buraidah Ibnu Husain atau Ibnu Husayb barakallahu fikum, dan itu dibenarkan secara dalil. Dan disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7, wajibnya kita mengambil dalil, berpatokan dengan dalil adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang datang dari rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh rasul maka jauhilah, tinggalkanlah, berhentilah, jangan diteruskan. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Faedah yang berikutnya bahwasanya kebenaran itu tidak bisa diukur dengan banyaknya pengikut. Kebenaran tidak bisa diukur dengan banyaknya pengikut. Sebagaimana disebutkan di sini, bahwasanya Nabi, beliau diperlihatkan ada seorang Nabi bersama dengan sekelompok kaumnya yang mengikutinya. Ada seorang Nabi yang mengikutinya hanya 1-2 orang. Dan ada seorang Nabi, walaisa ma'ahu ahadun, tidak ada seorang pun dari kaumnya yang mengikutinya. Apakah ini menunjukkan Nabi tersebut sesat, salah jalan? Tidak. Di antara dalilnya yang menunjukkan bahwasanya kebenaran itu tidak diukur dengan banyaknya pengikut adalah surat Al-An'am ayat ke-116. Al-An'am 116, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau wahai Nabi mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi kebanyakan orang, mayoritasnya barakallahu fikum, mereka itu tersesat. Dan barakatikum, di dunia ini banyak yang ya fajirnya daripada yang taat, banyak yang jelek daripada yang baik. Barakatikum. Dan bahkan dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyatakan la amla anna jahannam minal jinnati wan nasi jama'in, sungguh aku akan penuhi neraka jahannam dari golongan jin dan manusia. Barakatuhum. Ini menunjukkan di dunia ini banyak yang kafir daripada mukminnya. Barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya. Umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam merupakan umat terbanyak yang masuk Islam dibandingkan ya nabi-nabi yang lainnya. Pengikut terbanyak di antara para nabi adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di antara umat beliau barakatuhum yang mendapatkan keutamaan masuk ke dalam surga barakatuhum tanpa hisab dan tanpa azab dikarenakan amalan-amalan yang dia kerjakan. Faedah yang berikutnya, masuknya seseorang ke dalam surga diharuskan adanya sebuah amalan. Dan sebab terbesar adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sebab seorang masuk ke dalam surga adalah amalannya, amalan solehnya. Dan memang terkadang seseorang tidak ada amalan soleh, namun Allah Subhanahu wa taala ya masukkan dia ke dalam surga dikarenakan belum sampai kafir tapi masih muslim mukmin. Barakallahu. Faedah yang berikutnya, di antara amalan yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab ada 4. Yang pertama, humul ladzina la yastarqun, mereka-mereka yang tidak minta ruqyah. Mereka-mereka yang tidak minta ruqyah. Pernah suatu ketika ada seorang wanita di zaman Nabi ya, barakallahu fikum, terkena penyakit ayan. Kalau dia kumat, kambuh, maka barakallahu fikum auratnya tersingkap. Maka dia meminta kepada Nabi, mendatangi Nabi supaya Nabi berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan untuk wanita tadi. Barakallahu fikum, maka Nabi memberikan pilihan, kamu saya doakan lalu sembuh atau kamu bersabar namun dapat surga. Barakallahu fikum. Maka wanita tadi memilih bersabar namun hanya meminta supaya ketika kambuh sakit ayannya tersebut barakallahu fikum epilepsi auratnya tidak tersingkap. Maka Nabi mendoakan akhirnya tidak tersingkap dan dia min ahlil jannah. Barakah fikum. Maka apabila orang tidak minta rukyah, berarti dia tidak ada ketergantungan pada orang lain. Berarti kepada Allah. Dengan itulah dia berarti merealisasikan tauhidnya. Nah, barakah fikum. Dan ini tidak mudah. Ya. Tidak mudah dia itu bersabar karena barakah fikum pahalanya, balasannya adalah jannah. Tidak hanya minta ruqyah, namun amalan yang kedua, wala yaktawun, tidak minta pengobatan kai. Lalu bagaimana kalau ada orang terjadi pendarahan terus? Kalau orang Jawa biasanya dengan bensin, ya berhenti. Atau disumpet. Barakah fikum. Namun, pernah dilakukan oleh sebagian sahabat tidak dengan kai. Ya, dengan tikar yang dipanaskan. Ya, barakah fikum. Lalu ditaruh di atasnya. Bukan dengan besi. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak berbuat tatoyur. Mengundi nasib, menebak nasib dengan burung. Atau menganggap sial sesuatu dengan adanya burung. Barakah fikum. Oleh karena itu, terkadang ini terjadi pada ikhwan dan akhwat. Ketika datang jengkel karena sebuah sebab, dia menyatakan, ah, itu ulahnya si Fulan. Coba enggak, Fulan enggak begini, enggak begini. Coba dia enggak ada di sini, coba dia enggak begitu. Kita enggak sial seperti ini. Hati-hati. Seperti itu. Namun bagaimana yang tepat? Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah takdirkan dan yang Allah kehendaki, pasti akan terjadi. Maka dengan itu selesai. Ya. Maka rasa kecewa, rasa dongkol yang ada dalam hati akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Di antara amalan yang menyebabkan seorang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah selalu bertawakal kepada Rabb mereka. Dan tawakal ini barakah fikum adalah amalan hati yang kemudian disertai sebelumnya dengan ikhtiar. Ya. Ikhtiar dan doa. Lalu memasrahkan hasilnya kepada Allah. Maka ini namanya tawakal. Barakallahu fikum. Tawakal dalam segala urusan, tidak hanya ketika mencari ma'isyah. Dalam segala urusan, dalam mencari kemanfaatan atau dalam rangka untuk menolak madorot, maka tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan wasilah-wasilah atau barakah fikum jalan-jalan yang boleh menurut syariat, kemudian setelah itu berdoa kepada Allah dan memasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kalau sekiranya tidak cukup, kok sepertinya cuma cukup hanya saya saja, istri dan anak tidak cukup ini. Maka, barakah fikum, dengan itu Allah akan beri kona'ah. Akhirnya menjadi cukup. Ya, ya wis, saya sedikit saja makannya, atau saya puasa. Ini untuk anak saya dan istri saya. Cukup akhirnya. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Barakallahu fikum. Dan ketika dia bertawakal kepada Allah, berarti dia bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika dia sudah bertawakal kepada Allah, sebelumnya ikhtiar lalu berdoa, ikhtiarnya dengan cara yang halal, lalu berdoa, berarti dia bertakwa kepada Allah, ketika itu Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan, ya, barakakum, rizki kepada dia dari jalan yang tidak diduga-duga. Dari si A, dari si B, dari si C. Terkadang besok ternyata barakakum ada hasil. Tidak jadi gagal panen. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Kita ini hanya diminta untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan barakakum mengurusi keluarga dengan sedikit mencari dunia, selebihnya berdoa, berusaha dan tawakal terus seperti itu. Lalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya barakakum. Semangatnya para sahabat untuk meraih jannah. Semangatnya para sahabat untuk meraih surga. Sebagaimana di sini barakakum Ukasyah Ibnu Mihsan, ya, segera berdiri memohon, ya, kepada Allah melalui nabinya supaya nabinya mau berdoa kepada Allah barakakum agar Ukasyah tersebut radhiyallahu anhu dimasukkan dalam golongan orang-orang yang masuk dalam ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Barakallahu. Maka para sahabat mereka adalah teladan orang-orang yang datang setelahnya, karena para sahabat merekalah yang tahu apa yang dimaukan dengan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaukan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka merekalah murid-muridnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan mereka adalah manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Jadi para sahabat itu merupakan manusia terbaik di antara sahabat-sahabat para nabi dan para rasul yang lain. Barakallahu. Dan di antara para sahabat yatafawut, bertingkat-tingkat. Yang paling afdol di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian barakakum Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan seterusnya. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Adapun yang berikutnya, syarah dari hadis ini insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu ahadakum wa barakatuh.